إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين قوم مسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayatnya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak hadisnya menjelaskan, menegaskan bahwasanya nikmat dunia adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana cobaan dalam hal kesempitan hidup di dunia ini juga adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, بِالشَّرِّ, dengan kejelekan, dengan kesempitan hidup, dengan rasa sakit, dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. وَالْخَيْرِ, demikian pula kami akan menguji kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kebaikan, dengan kelapangan harta, kesenangan, kesehatan, fitnah, dengan sebenar-benar cobaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita menyadari akan besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan hal itu adalah salah satu dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Di antara ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pula menjelaskan tentang kesenangan, kebahagiaan, kelapangan hidup di dunia adalah merupakan bagian dari ujian Allah. Demikian pula kesempitan. Fa'ammal insanu idza mabtalah. Adapun manusia yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rabb-nya mengujinya dengan kenikmatan, fa'akramahu wa na'amahu, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan memberikan kenikmatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kesenangan berupa harta yang melimpah dan bagian dari dunia. Maka dia pun mengatakan, fayaqulu rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku dengan berbagai kenikmatan yang diberikan kepadaku. Adapun seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mempersempit rezekinya, maka dia pun mengatakan, rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Maka kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demikian. Telah kelirulah sebagian pemahaman orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dirinya di dunia ini dengan kelapangan rezeki, keluasan rezeki. Demikian pula pemahaman yang keliru dari sebagian orang yang menganggap ketika diberi kesempitan dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak demikian. Tolak ukur kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak mewujudkan ketakwaan kepada Allah, maka dia adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia cinta dengan dunia, fitrah manusia suka dengan perkara dunia. Akan tetapi ketika seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, tidak menjadikan dunia sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membinasakan dirinya. Dia telah membinasakan dirinya dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menyebutkan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah min al-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dan dijadikan indah pandangan manusia hubbu syahwat, suka dengan perkara syahwat berupa wanita, anak-anak, harta yang melimpah dari emas, perak, kuda-kuda pilihan. Demikian pula binatang ternak. Demikian pula sawah dan ladang. Di antara bentuk sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan fitrah manusia, senang terhadap perkara dunia, betul-betul menyejukkan pandangan manusia ketika mendapatkan bagian dari dunia. Namun sayangnya kebanyakan mereka yang berlebihan dalam cinta terhadap dunia terjatuh dalam kekikiran, bakhil dalam mengeluarkan harta tersebut. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang amat berlebihan sehingga menyebabkan kalian menjadi bakhil, pelit terhadap dunia yang kalian miliki. Innahu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya seseorang menjadi bakhil disebabkan karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Fala haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih juga menjelaskan bahwasanya harta dunia adalah merupakan ujian. Beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitna ummati al-ma." Sesungguhnya pada setiap umat terdapat fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. "Wa fitna ummati al-ma." Dan fitnah umatku adalah harta dunia. Harta dunia adalah merupakan fitnah yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa diri kalian. Mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan, yang aku khawatirkan menimpa diri-diri kalian. Walakinni akhsha alaikum ad-dunya. Namun akan tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan atas kalian adalah dunia. Musitab alaikum ad-dunya. Dibentangkannya kepada kalian dunia. Sebagaimana telah dibentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejarnya, mengejar dunia tersebut. Sebagaimana mereka demikian, mereka mengejar dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambisi mereka begitu besar terhadap dunia sehingga mereka pun maka kalian pun binasa sebagaimana mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran yang menunjukkan bahwasanya harta dunia yang merupakan kesenangan adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka setiap dari kita tidak kemudian merasa kagum, merasa takjub kepada orang-orang kafir yang diberikan harta yang melimpah, anak-anak yang banyak. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah engkau, janganlah kalian merasa takjub dari harta-harta mereka. Demikian pula anak-anak mereka. Jangan sampai harta-harta mereka, demikian pula anak-anak mereka, menjadikan engkau takjub kepada mereka. Nah, bisa jadi harta yang Allah berikan kepada orang-orang yang semakin jauh kepada Allah, lupa kepada Allah, adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang menipu, kesenangan yang sifatnya sementara, kesenangan yang memperdaya, melalaikan begitu banyak manusia. Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang seorang hamba yang kemudian dia diberi nikmat oleh Allah, padahal dia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, siang malam berbuat maksiat kepada Allah, namun Allah senantiasa memberikan rezeki kepadanya, memberikan harta kepadanya. Janganlah engkau tertipu dengan orang yang demikian ini. Namun begitu banyak manusia yang tertipu. Allah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih telah memperingatkan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dhalika minhu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dunia, memberikan harta berupa dunia yang diinginkan oleh seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba dunia ini dari apa yang diinginkannya, nam wa huwa muqimun ala ma'asihi, dalam keadaan dia terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terlena, tertipu. Dia merasa bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki kepadanya, berarti Allah telah memuliakan dia. Padahal dia selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna madzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah bahwasanya hal itu merupakan jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jebakan dari Allah, pengelurulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan azab yang pedih kepadanya di yaumul akhirah. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia di dunia wal akhirah. Di dunia dia tersibukkan nah, dengan harta yang dimilikinya yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak nanti Allah persiapkan azab yang sangat pedih. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, dari hal-hal yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى. أما بعد, ومسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله, الرسول صلى الله عليه وسلم telah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam perkara dunia. Jangan sampai seseorang harus menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual keimanannya kepada Allah, keyakinannya, manhajnya, akhlaknya, demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. Sungguh khasara, sungguh merugi orang yang demikian ini. Dia harus mengganti sesuatu yang rendah dengan nilai sesuatu yang sangat mahal harganya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailal mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita untuk bersegera beramal saleh. Badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Bekali diri kalian dengan amalan saleh. Tidak bersegera dengan harta, tidak bersegera mengejar harta dunia yang melalaikan. Namun Rasulullah SAW memberikan wasiat untuk kita senantiasa bersegera mempersiapkan amal saleh. Bersegera kalian untuk beramal, karena akan datang fitnah-fitnah, yang mana fitnah-fitnah ujian-ujian tersebut datang seperti bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Ada seseorang yang di pagi harinya mu'min, di sore harinya menjadi kafir. Di sore harinya dia menjadi mu'min, dan di pagi harinya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang begitu mahal nilainya, yang tidak ada seorang pun yang bisa membeli hidayah walaupun dia memiliki seluruh perbelahan dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya termasuk dari hamba-hamba yang dicintainya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, atau dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya, "Inna Allah yu'ti al-mala man yuhib wa man ahabba wa man la yuhib." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa yang Allah cintai, kepada orang yang Allah cintai, dan kepada seseorang yang tidak Allah cintai, orang yang Allah benci. "Wala yu'ti al-imana illa man yuhib." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, memberikan hidayah al-iman, nam at-taqwa, kepada orang yang dicintai. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap dari kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga nikmat yang besar ini. Jangan sampai dunia ini melalaikan seseorang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur 'ani tha'ah fil amwali wal aulad. Telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. At-takatsur, berbanyak-banyakan, berbengah-bengah nam dalam perkara harta dan anak-anak. Wala haula wala quwwata illa billah. Demikian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita waspada jangan sampai kita masuk terjerembab nam dari lingkaran dunia yang menipu, yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa diberikan keistiqomahan sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagh nam ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru al-awani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.